الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه في الله كمال اكرامكم kajian kita dari pembahasan kitab Sifatul Salatil Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, dan masih tersisa satu permasalahan dari hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah sutrah di dalam salat, yaitu dalam hal melaksanakan salat berjamaah. Sutrah imam adalah sutrah para makmum, dalam artian dalam melaksanakan salat berjamaah yang tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk lewat di depan orang yang salat dalam salat berjamaah adalah di depan imam. Tidak diperbolehkan seseorang lewat di depan imam, antara imam dengan sutrah. Adapun jika seorang lewat di depan makmum, maka hal tersebut diperbolehkan. Mungkin seseorang yang batal salatnya, batal wudhunya, yang menyebabkan dia harus meninggalkan shof, maka diperbolehkan baginya untuk lewat di depan makmum. Hal ini berdasarkan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, akhbaltu rakiban ala himari atanin wa ana yawma idin qad nahaztu al-ihtilam. Suatu ketika aku datang dalam keadaan sedang berkendaraan. Aku mengendarai seekor keledai betina. Dan ketika itu aku mendekati usia balik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yusalli bimina ila ghairi hijab. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam salat di Mina, beliau tidak menghadap ke dinding. Karena kemungkinan bahwa salat ini dilakukan di tanah lapang. Dan Nabi alaihissalatu wassalam tidak menghadap ke dinding, mungkin dengan al-anazah, yaitu dengan tongkat atau tombak atau yang semisalnya. Famaradtu baina yaday ba'di shaffi. Kata Ibn Abbas, aku pun melewati di hadapan sebagian shaff. Diharapkan sebagian shaf dalam keadaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berada di atas keledainya. Wa arsaltu athana tarja', dan aku membiarkan keledai tersebut tarja', yakni bisa bermakna dia berjalan dengan cepat atau dia memakan apa yang ingin dia makan. Pada khalqu fi shaffi, kemudian aku masuk ke dalam shaff. Falam yunkir dhalika alayya, dan tidak seorang pun yang mengingkari perbuatanku tersebut. Perhatikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau menyebutkan bahwa beliau lewat di depan sebagian shaf, yakni shafnya para makmum dalam salat jamaah, dan tidak ada yang mencari perbuatan beliau. Dan salat jamaah dipimpin oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas merupakan perbuatan munkar, maka tentu telah ditegur oleh Nabi SAW. Apa ditegur oleh para sahabat, namun itu tidak terjadi. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan hadis ini dalam kitab sahihnya dengan bab sutratul iman sutratu man khalfahu, bahwa sutrah imam adalah sutrahnya orang-orang yang ada di belakang dari kalangan makmum. Makmum sutrahnya adalah apa yang terdapat pada sutrah imam, sehingga tidak ada kewajiban bagi makmum untuk meletakkan sesuatu di depannya untuk dijadikan sebagai sutra. Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala sebagaimana yang dinukil oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadith ini, kata beliau, hadith Ibn Abbas hadha yakhussu haditha Abi Sa'idin إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه. Bahwa hadis Ibn Abbas ini mengkhususkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan bahwa Nabi SAW mengatakan, apabila salah seorang kalian salat, maka jangan dia membiarkan seorang pun lewat di hadapannya. Hadis ini sifatnya umum. Apabila seseorang mengerjakan salat, jangan dia membiarkan seorang pun lewat di hadapannya. Namun adanya hadis Abbas ini mengkhususkan bahwa kalau dia berstatus sebagai makmum, ketika ada seorang hendak lewat di depannya, dia biarkan. Jangan dia mengingkari dan jangan dia melarang. Para sahabat tidak mengingkari perbuatan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, فَإِنَّ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِالْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ, bahwa larangan lewat di depan orang yang salat ini khusus di depan imam atau di depan orang yang mengerjakan salat sendirian. وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ, adapun makmum maka tidak memudaratkan orang yang lewat di hadapannya dan dia tidak berdosa, berdasarkan hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini. Lalu beliau mengatakan, wa hadha kulluhu la khilafa fihi bainal ulama, dan ini semua tidak ada perselisihan dalam perkara ini di kalangan para ulama, bahwa boleh lewat di depan orang yang mengerjakan salat apabila dia berstatus sebagai makmum, bukan sebagai imam atau orang yang salat sendirian. Dan diriwayatkan oleh Abdul Razzaq rahimahullah ta'ala dalam musannaf dari Abdullah bin Umar Al-Umari dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, sutratul imam sutratu man wara'ahu. Kata Abdullah bin Umar, sutrahnya imam adalah sutrah orang yang ada di belakangnya dari kalangan makmum. Makmum tidak memiliki sutrah. Yang memiliki sutrah adalah sutrah imam. Lalu berkata Abu Razzaq setelah menyebutkan riwayat ini, kata beliau, wa bihi akhudhu wa huwa al-amru alladhi 'alayhi an-nas, dan inilah yang aku jadikan sebagai pegangan dan hal inilah yang menjadi amalan manusia. Amalan manusia maksudnya amalan para ulama, para fuqaha, bahwa lewat di depan makmum tidak memudaratkan dan tidak perlu bagi seorang yang berstatus sebagai makmum untuk mencegah seseorang yang lewat di hadapannya. Ini ma'asyara alaikum warahmatullah kaitannya dengan sutrah dalam pelaksanaan salat berjamaah. Lalu berkata Al-Allamah Al-Albani rahimahullah ta'ala, melanjutkan pembahasannya, ma yaqta'us salata. Ma yaqta'us salat, apa yang memutus salat. Dan Al-Albani rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud memutus salat di sini adalah membatalkan salat. Apa yang membatalkan salat? Apabila ada sesuatu lewat di hadapannya dalam keadaan dia mengerjakan salat, menyebabkan salatnya batal. Kata beliau, wa kana yaqulu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqta'u salatar rajul idza lam yakun baina yadayhi ka akhiratur rahl, bahwa memutus salat seseorang disebutkan dalam hadis lelaki, salat seorang lelaki. Namun kata para ulama, penyebutan lelaki di sini bukan yang dimaksud bahwa permasalahan ini khusus untuk kaum lelaki, namun juga para wanita, kaum lelaki dan kaum wanita. Sebab Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, an-nisa'u syaqa'iqu rijal, kaum wanita itu sama hukumnya dengan kaum lelaki. Asal hukumnya, apa yang diperintahkan kepada kaum lelaki itu juga yang diperintahkan kepada kaum wanita. Apa yang diperintahkan kepada kaum wanita itu juga yang diperintahkan kepada kaum lelaki. Kecuali apabila ada dalil yang mengkhususkan bahwa amalan ini khusus untuk kaum lelaki atau khusus untuk kaum wanita. Selama tidak ada kekhususan, maka dalil tersebut bersifat umum untuk kaum lelaki dan untuk wanita. Yaqta'u salatar rajul, memutus salat seseorang, idza lam yakun baina yadayhi ka akhiratir rahli, apabila tidak terdapat sutrah di hadapannya yang setinggi akhiratir rahli. Telah kita jelaskan akhiratir rahli yaitu tempat sandaran seorang yang berkendaraan unta, misalnya di bagian belakangnya yang tingginya satu hasta atau kurang sedikit, satu hasta atau dua per tiga hasta, sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha. Memutuskan salat seseorang apabila lewat di hadapannya, ya, beberapa makhluk. Yang pertama, kata Nabi alaihi salatu wasalam, al-mar'atul ha'id, wanita haid. Yang dimaksud wanita haid bukan wanita yang sedang haid, namun yang dimaksud adalah wanita yang telah mencapai usia balig. Wanita yang mencapai usia balig ditandai dengan datangnya masa haid. Jadi yang dimaksud al-haid adalah al-baligah, wanita yang telah balig. Berarti keluar dari hukum ini anak kecil, anak perempuan yang belum balig, apabila lewat di depan orang salat tidak membatalkan salat orang tersebut. Memutus salat seseorang apabila lewat di hadapannya dalam keadaan dia tidak meletakkan sutrah setinggi asrat rahim, wanita balig, wal himar, keledai, wal kalbul aswad, dan anjing hitam. Qala Abu Dharr, berkata Abu Dharr, qultu ya Rasulullah, ma balul aswad min al ahmar, aku bertanya wahai Rasulullah, apa perbedaan antara anjing hitam dengan anjing merah atau anjing yang berwarna lain? Faqala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-kalbul aswadu syaitan, anjing hitam itu adalah syaitan. Syaitan atau kata para fuqaha bersamanya syaitan, bersamanya syaitan, sama seperti hadis yang telah kita jelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencegah orang yang lewat di hadapannya. Apabila dia masih ingin lewat di hadapan orang yang sholat, maka falyuqatilhu, hendaknya dia menolak lebih keras lagi. Fa innama huwa syaitan, karena dia adalah syaitan, maksudnya bersama syaitan, bersama syaitan yang ingin memutus dan membatalkan dan merusak salat seseorang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Dan pada catatan kaki Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan wal muradu bil qath'i huna al butlan. Yang dimaksud memutus salat di sini adalah batalnya salat, membatalkan salat. Wa amma hadis la taqta'u as-salat syai fa huwa hadithun dha'if. Adapun hadis yang diriwayatkan bahwa tidak ada satupun yang dapat memutuskan salat, maka itu adalah hadis yang lemah. Walhasil hadis yang disebutkan ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya menjelaskan tentang tiga makhluk apabila lewat di hadapan orang yang salat maka menyebabkan salat tersebut batal. Salat tersebut batal. Yang pertama, wanita haid, maksudnya wanita yang telah mencapai usia balig. Yang kedua, keledai. Dan yang ketiga, anjing yang berwarna hitam. Anjing yang berwarna hitam. Dan pendapat ini dinukil dari sebagian para fuqaha dari kalangan para sahabat dan setelahnya, di antaranya Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ibn Abbas dalam salah satu riwayat, dan dihikayatkan pula dari Abu Dzar, Ibn Umar. Adapun dari Abdullah bin Umar juga diriwayatkan khusus pada anjing saja. Dan diriwayatkan pula dari Al-Hasan Al-Basri dan Abu Al-Ahwas murid Ibn Mas'ud. Dan dari kalangan para imam di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan dalam hal ini ada rincian berkaitan dengan pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Namun hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang menjelaskan tentang putusnya salat seseorang apabila lewat di hadapannya satu di antara tiga ini, yaitu wanita, balik dan keledai, demikian pula anjing yang berwarna hitam. Ada hadis-hadis yang dijadikan hujjah oleh mayoritas para ulama, karena jumhur ulama mengatakan tidak membatalkan sholat apapun. Dan mereka menakwil yang dimaksud hadis ini adalah mengurangi pahala orang yang mengerjakan sholat apabila lewat di hadapannya tiga jenis ini, mengurangi pahala, namun tidak membatalkan sholat. Ini pendapat jumhur ulama. Ada dalil-dalil yang dijadikan sebagai hujjah, ada yang sahih namun tidak jelas menunjukkan istidlal dari apa yang diinginkan dalam permasalahan ini. Ada hadis yang jelas menunjukkan tidak batalnya, namun hadis tersebut dhaif. Sehingga kembali kepada hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa yang dimaksud memutus salat itu membatalkan salat. Membatalkan salat. Kata Ibn Qayyim rahimahullah taala dalam Zadul Ma'an, wa mu'aribu hadhihi al-hadith qisman. Ada yang kontra dengan hadis-hadis ini. Ya. Yang kontra dengan hadis-hadis ini itu ada dua bagian. Sahih, ghairu sahih. Ada hadisnya sahih tapi tidak jelas menunjukkan hal tersebut. Seperti misalnya hadis Ibn Abbas yang kita sebutkan tadi. Ibn Abbas lewat bersama dengan keledai. Dia melewati di depan orang salat, yaitu mereka para makmum. Sehingga mereka mengatakan hadis ini menunjukkan tidak batalnya. Padahal keledai lewat di hadapannya, namun tidak membatalkan. Namun dibantah oleh para ulama yang mengatakan batalnya salat dengan lewatnya tiga jenis ini, bahwa hadis tersebut menunjukkan pengecualian karena mereka lewat, yakni Ibnu Abbas dan Khaldai lewat di depan makmum, bukan di depan imam. Lewat di depan makmum. Ya. Dan lewat di depan makmum tidak mengapa. Walaupun itu Khaldai, walaupun itu anjing, walaupun itu wanita wali, karena tidak memudaratkan. Tidak memudaratkan dan tidak terlarang. Sehingga meskipun hadis itu sahih, namun tidak jelas menunjukkan hal tersebut. Ada yang sahih menunjukkan tidak batal, namun tidak sahih. Seperti hadis la yaqta'u salat syai. Tidak ada satupun yang bisa memutus salat. Hadis itu dhaif. Meskipun kandungan hadisnya menunjukkan tidak batal, namun hadis tersebut dhaif. Sehingga kata beliau, fala tutrak li mu'aridin hadza sya'nuh, maka tidak boleh ditinggalkan hadis yang jelas kesahihannya, jelas kandungannya, karena adanya hadis yang kontra yang seperti ini keadaannya. Ada yang sahih namun tidak jelas menunjukkan hal tersebut, ada yang jelas menunjukkan namun tidak sahih. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa Aisyah radhiyallahu anha na'imatun fi qiblati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sementara Aisyah sedang berbaring di hadapan Rasulullah yang sedang sholat. Ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bahwa wanita tidak batalkan sholat. Buktinya Aisyah tidur di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibantah oleh para ulama. Beda antara yang menetap dengan yang lewat. Yang membatalkan sholat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau lewat. Aisyah ketika itu tidak lewat. Beliau tidur. Beliau berbaring di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak mengapa. Yang membatalkan dan memutuskan sholat apabila wanita balik lewat di depan orang yang sholat. Wa ka'anna dhalika laysa kalmar, maka orang yang tidur tidak seperti orang yang lewat di depan orang sholat. Fa inna rajula muharramun alaihi al-murur baina yaday al-musalli, seseorang diharamkan lewat di depan orang sholat. Wa la yukrahu lahu an yakuna labisan baina yaday, namun tidak dibenci dan tidak terlarang seseorang tetap tinggal di hadapan orang yang sholat. Duduk misalnya di belakangnya ada orang yang sholat, tidak mengapa, karena dia menetap. Yang diharamkan adalah lewat. Wa hakadzal mar'ah, maka demikian pula wanita. Yaqta'u mururaha as-salata duna lufiha, kalau wanita balik itu lewat di depan orang sholat, itulah yang membatalkan sholat. Adapun dia menetap, dia duduk atau dia berbaring, maka ini tidak membatalkan salat. Jadi ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, yang sahih dalam permasalahan ini, wallahu ta'ala alam, apa yang disebutkan oleh Al-Allamatul Albani rahimahullah, bahwa lewatnya salah satu dari tiga jenis ini, itu membatalkan salat. Wanita balik keledai, demikian pula anjing yang berwarna hitam. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.